terminologi Yunani tentang cinta yang ketiga, philia. Philia adalah kata indah yang mengungkap kedewasaan, sehingga orang terikat pada cinta. Cinta philia adalah cinta persaudaraan, bukan karena hubungan darah, tapi cinta yang rela berkorban membuat mereka menjadi satu. Orang-orang yang sama dewasa, sama berkorban. Cinta philia membuat orang terikat dan bisa berani saling mengorbankan dirinya. Kalau cinta storge ada karena kelahiran, philia ada karena kedewasaan. Tak mengenal satu dengan lain, tapi tiba pada satu titik, mungkin saja itu perjuangan, kebersamaan, atau apapun yang dikerjakan. Karena itu cinta philia menuntut sebuah kedewasaan. Anak-anak susah memilikinya. Tapi banyak juga orang dewasa yang kekanak-kanakan, tak mampu memahaminya, sehingga pertikaian, perpecahan jadi barang murah. Cinta philia membuat kita berani terluka, saling menjaga, nyata dalam sikap dan karya, tak cengeng, apalagi melarikan diri. Karena jika itu yang terjadi, tak ada philia di sana. Jadi cinta philia adalah keagungan, rasa persaudaraan yang luar biasa, yang seringkali bisa jadi lebih kuat daripada cinta storge. Jangan lupa, cinta storge ada karena hubungan darah, tapi philia terjadi karena kedewasaan diri. Milikilah cinta philia sehingga hidupmu tak sendiri, menjadi indah dan terasa kaya. Semoga Anda punya cinta philia. Bersama saya, Bigman Sirait.